Quella Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Buka halaman 36, Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, ya, pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 ini membahas tentang penggunaan fi'il madhi. Penggunaan fi'il madhi. Jadi kapan digunakan yang menunjukkan saya, kamu, dan seterusnya, ya. Jadi di pelajaran ke-6 ini adalah penggunaan tasrifan fi'il madhi. Misal zahaba artinya telah pergi. Zahaba telah pergi. Nah, apa bahasa Arabnya kamu telah pergi, dia telah pergi? Ya, maka tidak sama, ya. Maka bukan zahaba. Kalau kamu telah pergi, kalau yang perginya laki-laki, maka zahabta. Kalau yang pergi dia, dia telah pergi namun perempuan, maka zahabat. Nah, jadi tasrifan fi'il madhi berjumlah 14. Contohnya adalah jalasa. Jalasa artinya duduk, ya. Jalasa-jalasa, jalasu. Kemudian jalasat, jalasata. Kemudian jalas, jalasna, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Kemudian jalasta, jalastuma, jalastum. Kemudian jalasti, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastunna. Kemudian jalastu dan jalasna. Nah, ini ada 14, ya. Maka setiap dari fi'il ini, maka dia terkandung di dalamnya domir, kata ganti, ya. Kalau jalasa, dia telah duduk, tapi dia seorang laki-laki. Jalasa huma, mereka berdua laki-laki. Jalasu hum, mereka laki-laki telah duduk. Begitupun seterusnya. Jadi urutan dari 1 sampai 14 ini urutannya sama dengan domir huwa humahum sampai habis. Jadi misal jalasu huwa humahum. Nah, maka maknanya di sini ada domir hum. Maka jalasu artinya apa? Mereka laki-laki telah duduk. Nah, kemudian kalau jalasat huwa huma hum hiya berarti, maka artinya apa? Dia perempuan telah duduk. Jalasata ada huma, mereka berdua perempuan telah duduk. Jalasna, maka hunna, mereka perempuan telah duduk. Jadi urutannya sama dengan domir huwa huma hum hiya huma hunna. Kemudian jalasta, engkau laki-laki telah duduk. Jalastuma, kalian berdua laki-laki telah duduk. jalastum, kalian laki-laki telah duduk. Jadi tiga pertama ini laki-laki. Nah, kemudian tiga yang berikutnya perempuan. Tiga yang setelahnya laki-laki lagi. Kemudian tiga yang berikutnya perempuan. Nah, jalasta laki-laki, engkau laki-laki telah duduk. Jalastuma, kalian berdua laki-laki duduk. Jalastum, kalian laki-laki duduk. Kemudian perempuan, jalasti, engkau perempuan duduk. Jalastuma, kalian berdua. Jalastunna, kalian. Baru jalastu, saya telah duduk. Jalasna, kami telah duduk. Maka urutannya dari sisi makna sama dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, kemudian baru percakapan. Al-ummu, ibu. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Mata artinya kapan. Mata itu namanya adalah istifham, ya, pertanyaan. Jadi huruf istifham yang digunakan untuk bertanya kapan. Nah, kapan engkau kembali atau pulang. Roja'ta maknanya pulang atau kembali. Kapan kamu kembali dari sekolah, wahai anakku. Nah, roja'ta itu maknanya ada anta. Tak anta, maka kamu kembali atau kamu pulang. Dan di sini adalah laki-laki karena maknanya sama dengan anta. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan kamu pulang dari sekolah, wahai anakku. Dijawab, nama anaknya Sa'id. Roja'tu qabla nisfi sa'ah. Saya pulang sebelum setengah jam. Saya pulang sebelum setengah jam. Maksudnya apa kalau bahasa Banjarnya? Ulun pulang setengah jam yang lalu. Nah, berarti sudah sampai di rumah sudah setengah jam. Saya pulang sebelum setengah jam. Jadi dia sudah sampai di rumah sudah setengah jam. Kemudian pertanyaan kembali, ya, isim istifham. Aina ukhtuka Maryamu? Nah, di mana saudarimu si Maryam? Kemudian, ama roja'at, apakah dia tidak pulang? Nah, apakah dia tidak pulang? Roja'at artinya apa? Dia, ya, dia laki-laki perempuan? Perempuan. Roja'at, jalasa. Jadi, kalau kita tasrifkan dengan jalasa, kita kiaskan seperti ini. Kalimatnya roja'a. Nah, sebagaimana di buku roja'a. Maka perhatikan roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Roja'a artinya adalah kembali. Ama roja'at, apakah dia tidak kembali? Nah, di sini ada a, artinya apakah. Ma, ini namanya adalah istifham. Namanya adalah huruf nafi. Makanya diterjemahkan tidak. Ama, apakah tidak? Nah, ama, a-nya apakah artinya ma, tidak. Apakah tidak pulang dia? Apakah tidak pulang di dia? Dia siapa? Dia si Maryam tadi. Nah, ama roja'at, apakah dia tidak pulang? Itu terjemah bagusnya. Ama roja'at, apakah dia tidak pulang? Sa'id menjawab, la adri, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Ana ma ro'aituha. Ana, saya, ma, tidak. Nah, ma di sini manafi artinya tidak. Saya tidak ro'aituha, melihat di dia. Saya tidak melihatnya. Nya siapa? Si Maryam. Kemudian ibu bertanya kembali, Madza qara'tal yauma? Nah, apa yang telah kau baca al-yauma hari ini? Apa yang telah kau baca wahai Sa'id al-yauma hari ini? Karena ibunya berkata-kata kepada seorang laki-laki, maka kamunya adalah qara'ta. Beda seandainya ibunya lawan bicaranya perempuan, maka qara'ta diganti menjadi qara'ti, ya. Madza qara'ta al-yauma, apa yang kau baca al-yauma hari ini? Maka madza adalah istifham, kalimat istifham atau adat istifham untuk pertanyaan. Sa'id menjawab, qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Saya membaca hari ini pelajaran baru pada fikih. Pelajaran baru pada fikih. Nah, kemudian kata ibunya, afahim tahu. Nah, afahim tahu. Apakah kamu memahaminya? Nah, perhatikan. Afahim tahu. A itu apakah? Fahim ta, kamu faham. Nya, hu, nya. Apakah kamu memahaminya? Nah, dan perhatikan. Percakapan pertama, ibunya mengatakan roja'ta. Kemudian, yang tadi, ibunya mengatakan fahimta. Apa bedanya, Bu? Bedanya adalah huruf keduanya. Yang pertama fathah, ja. Yang kedua, kasrah. Kenapa? Kada disamakan aja fahamta. Ini kenapa kada roji'ta? Nah, jawabannya, begitulah bahasa Arab. Ketika pulang, maka bahasa Arabnya roja'a. Huruf tengahnya, fathah. Namun ketika memahami, bukan fahama, tetapi fahima. Lah, begitulah adanya bahasa Arab. Ketika disebut memahami, maka bahasa Arabnya adalah fahima. Namun ketika pulang, bahasa Arabnya roja'a. Bukan fahama, bukan salah, tetapi fahima. Nah, itu namanya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu huruf tengahnya bisa fathah, huruf tengahnya bisa kasrah, dan juga bisa dhammah. Contoh hasuna, hadis Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, ini ada yang tengahnya dhammah, kalau fi'ilnya hasuna artinya baik. Nah, kenapa berbeda-beda? Ya, demikianlah bahasa Arab. Terkadang huruf tengahnya dhammah, contoh hasuna. Terkadang fathah, roja'a, nasoro, dan seterusnya. Terkadang serah, fahima, fariha, dan seterusnya. Nah, maka yang penting adalah roja'ta dan fahimta ini domirnya sama. Kamu roja'ta, kamu telah pulang. Fahimta, kamu telah memahami. Apakah kamu memahaminya? Nya, pelajaran baru tadi. Nah, kemudian dijawab oleh si Sa'id, bala, iya. Berarti maksudnya apa? Sa'id memahaminya. Iya, saya memahaminya. Qara'tu, afwan, kata Sa'id, na'am, iya. Na'am, iya. Fahim tuhu jayidan. Nah, bukan fahim tahu ya, tetapi adalah fahim tuhu. Nah, kalau tadi fahim tahu, sekarang fahim tuhu. Nah, tuhnya dhammah, namun maknanya berbeda. Kalau fahim ta, kamu memahami. Kalau fahim tu, aku faham. Naam fahim tuhu, iya aku memahaminya. Kemudian jayidan, fahim tuhu jayidan, aku memahaminya jayidan sekali. Maksudnya apa sekali? Saya memahaminya dengan benar-benar faham, ya. Jadi misal banyak sekali, bahasa Arabnya adalah kathirun jiddan. Misalnya air itu banyak sekali, maka kathirun jiddan. Jiddan artinya sekali. Fahim tuhu jiddan, afwan, fahim tuhu jayidan, ya afwan, ulun keliru. Bukan jiddan, salah. Fahim tuhu jayidan. Jayidan apa jiddan sini? Jayidan, ya afwan. Salam. Fahim tuhu jayidan. saya memahaminya dengan baik. Nah, jayidan artinya dengan baik. Dengan baik. Jayid. Baik artinya. Fahimtuhu jayidan. Saya memahaminya dengan dengan baik. Kemudian ama, bukan amma, tapi ama. Ama qara'tal Qur'anal yauma. Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? A itu apakah, ma tidak. Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Sebentar. Sebentar boleh. Ini. Ya, kita teruskan. Ama qara'tal ama qara'tal Qur'anal yauma? Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Ama qara'tal Qur'anal yauma? Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Al-yawma itu dzarab ya, dzarab zaman, makanya dia mansub fathah. Artinya adalah hari ini. Hadzal yaum, takdirnya adalah hadzal yaum. Sa'id menjawab bala. Iya. Berarti maksudnya apa? Dia tidak membaca Al-Quran hari ini. Afwan, dia mengatakan bala. Iya. Maksudnya sebaliknya, dia membaca Al-Quran. Jadi, ama qara'tal Qur'an al-yawma? Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Dia menjawab, bala. Tentu, maksudnya apa? Tentu dia membaca Al-Quran. Dia mengatakan, qara'tu surat ar-Rahmani wa hafiztuha. Nah, perhatikan harokatnya. Qara'tu surat ar-Rahmani wa hafiztuha. Saya membaca surah ar-Rahman dan saya menghafalnya. Nah, wa hafiztuha. Ya. Dan saya menghafalnya. Hafiztu, saya menghafal. Ha, nya, nya apa? Surah Ar-Rahman tadi. Kemudian, fafariha biyal mudarrisu kathiran. Nah, maka gembiralah guru kepadaku, atau maka gembiralah kepadaku ustadz atau guru kathiran, dengan gembira yang banyak. Maksudnya adalah gembira sekali. Jadi, fafariha bil mudarrisu katsiran. Maka gembira guru kepadaku sekali. Jadi, katsiran itu banyak. Maksudnya gembira yang banyak ya, gembira sekali, senang sekali. Wa qala, dan dia mengatakan, dia siapa? Dia guru, innaka ahsanu talibin fil fasli. Sungguh engkau siswa terbaik. Ahsan, Hasan kan baik. Ahsan terbaik. Ahsanu talibin fil fasli. Sesungguhnya engkau siswa terbaik di dalam kelas. Ini kita sudah belajar kemarin tentang isim tafdil, menunjukkan makna lebih atau paling. Hasan baik, Ahsan lebih baik. Kathir banyak, Aksar lebih banyak. Tawilun tinggi, Atwalu lebih tinggi. Sebentar boleh. Kita teruskan. Kemudian al-um, ibu, mengatakan Masya Allah. Ini adalah kalimat takjub ya, kalimat takjub. Jadi ketika kita takjub dengan sesuatu, maka ucapkanlah Masya Allah. Jadi ibunya takjub kepada si Sa'id anaknya, maka dia mengucapkan Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zadakallahu ilman ya bunayya. Ini ungkapan doa, semoga Allah menambahmu akan ilmu wahai anakku. Nah, zadakallahu, semoga Allah menambahmu apa ilman, ilmu ya bunayya, wahai anakku. Kemudian Sa'id bertanya, agosalti kumsoni ya ummi, apakah engkau telah mencuci baju-bajuku wahai ibuku? Nah, karena lawan bicaranya adalah perempuan, maka kamu mencuci adalah gosalti, bukan gosalta. Karena lawan bicaranya perempuan, ti, kan dia berbicara kepada ibunya. Apakah pian mencuci, menapas? Nah, maka bahasa Arabnya adalah gosalti, karena lawan bicaranya perempuan. Kumson itu jamak dari komis atau gamis ya. Nah, komis artinya baju, jamaknya baju-baju, kumsonun. Agosalti kumsoni ya ummi, apakah pian mencuci baju-bajuku wahai ibuku? Ibunya menjawab, naam iya, gosal tuha wakawai tuha, saya mencucinya dan menyetrikanya. Kawa yakwi artinya menyetrika. Kawa artinya menyetrika. Kawa artinya menyetrika. Ini fi'il madhi juga, sama seperti roja'a, juga fi'il madhi. Namun bedanya adalah kawa ini ada huruf illatnya. Huruf illat itu alif, ya, alif, waw, dan ya. Ini namanya huruf illat. Illat itu artinya secara bahasa adalah penyakit. Kenapa disebut ini huruf illat? Karena dia akan merusak tatanan fi'il madhi yang normal. Kan asalnya kawaya, asalnya kawaya. Namun terakhirnya huruf ya, maka ya-nya diganti dengan alif, kawa. Ini alif ya, ujungnya alif, kawa. Nah, beda dengan ini fi'ilnya sahih, tidak ada huruf illat. Maka dia normal, roja'a, doroba, kotala. Namun ketika ada huruf illatnya, maka susunan dan tatanan kata ini menjadi berubah, tidak normal dan sedikit sulit ketika ditasrifkan. Kalau roja'a kan gampang, roja'a, roja'a, roja'u. Ini kawa, kawaya, kawau. Nah, kawa, kawaya, kawau. Kalau kita belajar sharaf, tasrifan, maka pian akan menemukan ada fi'il madhi itu dimasuki huruf illat, alif, waw, ya, atau tidak dinamakan dengan fi'il sahih. Ini namanya fi'il mu'tal, yang ada huruf illatnya, waw dan alif. Ini namanya fi'il sahih, tidak ada huruf illat. Nah, kawaitu artinya saya menyetrika. Gosal tuha, saya mencucinya, nya kembali kepada baju ya, baju-baju. Nya kembali kepada baju-baju. Nah, tidak menggunakan gosal tuhunna, tetapi gosal tuha. Nah, perhatikan tentang kembalinya domir. Misal, saya membeli pulpen-pulpen. Bahasa Arabnya adalah ishtaraitu aklaman. Kolam jamaknya pulpen-pulpen. Nah, apa bahasa Arabnya dan harganya murah? Nah, nya itu bahasa Arabnya apa? Apakah menggunakan domir hu, ataukah domir ha, ataukah domir hunna? Dan harga-harganya, maka wasi'ruha, si'run harga. Nah, nya ini kembali kepada pulpen. Jadi, domirnya adalah menggunakan ha. dan saya membeli pulpen-pulpen banyak 5 misalnya. Dan harganya, harga pulpen tadi, nah, jadi penggunaan domir untuk jamak, ini jamak, dan tidak berakal, maka domirnya adalah ha, bukan hu, bukan hunna, tetapi domirnya adalah ha. Kenapa? Karena domir ini kembali kepada jamak, namun tidak berakal. Jamak tidak berakal, maka menggunakan domir ha dan harganya murah, rokhis. Ya, harganya murah, rokhis. Nah, beda kalau seandainya domir ini kembali kepada jamak yang berakal. Kalau dia laki-laki, maka hum. Dan misalnya, contoh misalnya, ini adalah para siswa. Nah, apa bahasa Arabnya? Haulai tullabun. Dan rumah mereka, nah, apa bahasa Arabnya rumah mereka? Wabaituhum. Nah, menggunakan domir hum, karena jamak berakal dan laki-laki. Misal kalau perempuan, ini para siswi, haulai talibatun, dan rumah mereka dekat, maka bahasa Arabnya haulai talibatun wabaituhunna, menggunakan hunna. Namun ketika jamaknya tidak berakal, maka menggunakan domir ha. Saya membeli pulpen-pulpen dan harganya, maka menggunakan domir ha, dan harganya murah. Maka domirnya adalah ha, karena ini jamak yang tidak berakal. Maka pian kiaskan kepada jamak-jamak yang lain yang tidak berakal, maka domirnya adalah domir ha. Kemudian kata ibunya, khudz, ambillah. Nah, khudz adalah fi'il amar. Ini sangat banyak ditulis di papan tulis. Khudz adalah artinya ambillah. Dan dia fi'il amar, perintah. Fi'il yang fungsinya untuk memerintah. Nah, itu namanya fi'il amar, ya. Jadi khudz. Nah, khudz. Apa fi'il madinya? Akhadha. Artinya mengambil. Akhadha ya khudz. Fi'il amarnya adalah khudz. Sebagaimana amara ya'muru, menyuruh, mur, suruhlah. Hadis Nabi, muru, nah, kalian suruhlah. Sebenarnya asalnya ini adalah u'khudz. Nah, asalnya apa? U'khudz. Sebagaimana nasara yansuru, unsur. Akhadha ya'khudzu, u'khudz. Namun karena sulit bertemu dengan dua alif, maka dihilangkan. Maka menjadi khudz saja, ambillah. Sama seperti akala. Nah, artinya makan. Apa bahasa Arabnya? Makanlah. U'kul asalnya. U'kul. Namun karena bertemu dengan dua alif, maka menjadi kul, makanlah. Nah, kul biyaminik, kata Nabi. Ya gulam samillah wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, beda kalau seandainya fiilnya normal, contoh nasoro. Nah, tidak ada hamzah awalnya, maka fiil amarnya adalah unsur. Nah, unsur. Ketika dia diawali hamzah, akala, akhoda, amaro, maka fiil amarnya cuma dua huruf. Ini pembahasan di isorof. Khudz, ambillah, hadzal qamisa, baju ini. Hadzal qamisa, baju ini. Sa'id menjawab, hati dzaka ya ummi. Hati artinya adalah berikanlah. Hati itu fi'il amar. Hat, berikanlah atau datangkanlah. Ini fi'il amar yang tidak ada fi'il madinya. Jadi kalau untuk laki-laki, hati, berikanlah. Tapi kalau kita menyuruh seorang perempuan, maka tambah ya sukun. Hati, nah, hati, berikanlah. Hati, ya, berikanlah. Sama seperti misalnya pukul, pukullah idrib. Namun kalau kita menyuruh seorang perempuan untuk memukul idribi. Nah, idribi ada tambahan ya-nya di ujung. Pukul, pukullah. Hati, berikanlah zaka itu wahai ibuku. Itu apa? Baju, ya. Berikanlah zaka itu, maksudnya itu baju wahai ibuku. Zaka ajmalu min hadza, itu lebih bagus daripada ini. Maksudnya apa? Baju itu lebih bagus. Ajmal isim tafdil ya. Jamil bagus, indah. Ajmal lebih bagus, lebih indah. Zaka ajmalu min hadza, baju itu lebih bagus daripada baju ini. Nah, ini kan percakapan antara mama dengan anak laki-lakinya Sa'id. Dalam kurung halaman setelahnya, tadkhulu Maryam. Maryam masuk. Nah, masuk ke dalam rumah. Lalu timbul percakapan antara Maryam dengan mamanya. Tadi kan mamanya bertakun lawan Sa'id. Mana si Maryam? Belum pulang. Lalu jar Sa'id, belum kada tahu kada melihatnya. Nah, setelah percakapan yang panjang tadi antara mama dengan Sa'id, maka tadkhulu Maryam, Maryamah masuk. Lalu timbul percakapan antara keduanya. Maryam mengatakan, assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi, ya haluki. Kenapa haluki bukan haluka? Karena kamunya adalah seorang perempuan, mamanya, maka kaifa haluki. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi, bagaimana keadaanmu wahai ibuku? Wa kaifa haluka ya akhi, dan bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Nah, ketika dia berkata kepada ibunya, keadaanmu, maka haluki, karena ibu adalah perempuan. Nah, ketika dia berbicara kepada saudaranya, bagaimana keadaanmu, maka munya ka, ya, kaifaha haluka. Kaifaha haluki ya ummi, wa kaifaha haluka ya akhi, dan bagaimana keadaanmu wahai saudaraku. Kemudian ibu mengatakan, waalaikumsalam, ahlan ya binti, selamat datang wahai anak perempuanku. Mata kharajti minal madrasati. Nah, ditanya dong, terlambat kan, beda dengan Sa'id. Mata kapan kharajti kamu keluar minal madrasati, dari sekolah? Kata Maryam, kharajtu ba'da sholatiz zuhri, saya keluar setelah sholat zuhur. Ibu bertanya lagi, aina zumala, aina zamilatuka. Nah, zamilat itu teman-teman perempuan. Jadi, teman laki-laki, bahasa Arabnya zamil. Ini teman yang laki-laki. Teman yang perempuan, zamilah. Nah, zamilatun. Teman-teman laki-laki, temannya banyak tapi laki-laki, maka bahasa Arabnya zumala'u. Nah, ini kawan laki-laki yang banyak jamaknya. Kalau ini jamaknya teman-teman perempuan, maka zamilatun. Zamilat. Ya, zamilatun. Ini teman-teman perempuan jamaknya. Aina zuma, aina zamilatuki aminatu wa fatimatu wa su'adu. Di mana teman-temanmu si Aminah dan Fatimah dan Su'ad? Nah, ini teman-temannya siapa? Si Maryam. Kata Maryam, ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Aku tidaklah melihat mereka setelah sholat. Nah, ma di sini manafi ya, artinya tidak. Ma, tidaklah. Ra'aitu, aku melihat. Ra'aitu, aku melihat. Hunna, mereka. Mereka si teman-temannya Maryam tadi. Ma ra'aituha, aku tidak melihatnya. Nah, aku tidak melihat mereka. Hunna, mereka. Aku tidak melihat mereka ba'da sholati, setelah sholat. Kata ibu, ya binti, wahai anak perempuanku. Akhuki, nah ingat ya, bukan akhuka. Karena mamanya berpandir lawan Maryam. Maryam perempuan. maka akhuki, saudara kamu, hafidha suratar rahmani. Harokatnya perhatikan, hafidha suratar rahmani. Dia hafal surah ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anti. Nah, seperti biasa, terkadang mama ketujuh membanding-bandingkan anak-anak. Nah, ini di Arab pun seperti itu, di Arab. Nang lakian hafal Quran ini, surah ini. Nang mama membanding-bandingkan lawan si anak perempuannya, ya sama itu umum lah ya, terkadang ketika kita banyak memiliki anak, ya terkadang kita membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Saudaramu si siapa tadi, Said, dia hafal surah Rahman. Ayya suratin hafizti anti, surah apa yang engkau telah hafal? Nah, kata si mamanya bertanya, ya. Ayya, nah ini termasuk istifham juga, pertanyaan ya. Ayya suratin, surah apa? Bukan madza surah apa, bukan ya. Tapi kalau surah apa menggunakan kalimat ayya. Ayya suratin hafizti, ya afwan, hafizti karena perempuan. Hafizti, yang kau hafal. Anti, nah ini anti ini taukid untuk penguat. Surah apa yang engkau telah hafal, wahai si Maryam? Ini ayat ini adalah istifham pertanyaan. Artinya ayya suratin, surah apa? Ya. Contoh yang lain misalnya, buku apa yang kau beli? Ayya kitabin. Jadi setelah ayat ini majrur dikasrahkan. Contoh, buku apa yang kau beli? Maka bahasa Arabnya ayya kitabin ishtaraita. Contoh yang lain, baju apa yang kau bawa? Maka ayya komisin hamalta. Nah, hamalta. Ya. Baju apa yang kau bawa? Ayya komisin. Nah, komisnya majrur yaitu kasrah. Ayya komisin hamalta. Dan seterusnya. Kata Maryam, ana hafiztu suratal hadidi. Nah, saya telah hafal surah al-hadid. Wahia, no, lebih ini agak sedikit Maryamnya. Wahia atwalu min suratir rahmani. Dan dia apa bu? Surah al-hadid lebih panjang dibandingkan surah ar-Rahman. Berarti maksud ulun lebih hebat dari si Said, karena yang ulun hafal lebih panjang ayatnya, surahnya dibandingkan surah Rahman. Tawil, tinggi atau panjang. Atwal, lebih tinggi atau lebih panjang, isim tafdil, lebih panjang. Nah, surah al-hadid lebih panjang dari surah ar-Rahman. Wa kadzalika, dan demikian juga. Nah, kadzalika artinya demikian juga. Jadi wa kadzalika, dan demikian juga, hafiztu sitta asyrata ayatan min suratin Naba'i. Dan demikian juga saya hafal 16 ayat dari surah An-Naba. Nah, berarti si Maryam ini bukoyo sedikit. Dia surah hafal surah hadid lebih panjang dibandingkan surah Ar-Rahman, dan dia juga hafal 16 ayat dari surah An-Naba ametasa alun. Kata ibunya, masya Allah. Karena takjub, maka mengucapkan kalimat masya Allah. Innaki, ingat ya, innaki bukan innaka. Kenapa? Karena lawan bicara dia seorang perempuan. Innaki talibatun mujtahidun, sungguh engkau adalah siswi yang bersungguh-sungguh. Ana masruratun biki. Nah, bukan bika ya, biki. Karena lawan bicaranya perempuan. Ana masruratun biki, saya gembira denganmu, kata ibunya. Kemudian ibunya bertanya, adhahabti ilal maktabatil yauma, apakah engkau telah pergi ke perpustakaan hari ini? Kata ibunya, Maryam menjawab, naam dahabtu, iya saya pergi. Ibunya bertanya lagi, "Madza qara'ti hunaka?" Nah, apa yang kau baca di sana? Hunaka artinya di sana, ya. Hunaka artinya apa, Bu? Di sana. Kalau di sini apa, Bu? Huna. Nah. Kalau di sini huna, di sana hunaka. Dan hunaka dan huna ini termasuk isim isyarat. Nah, isim isyarat seperti hadza, ismul isyarah. Dia masuknya, jenisnya adalah isim isyarat. Kalau untuk jauh, di sana hunaka. Kalau untuk dekat, mengisyaratkan di sini, maka menggunakan hu, huna. Misal, di sini ada kucing. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Huna kittun. Di sini ada kucing. Di sana ada ular. Hunaka hayyatun. Di sana ada ular. Nah, langsung. Jadi hunaka dan huna, maka dia ujungnya tidak berubah-ubah. Hunaka dan huna tidak berbeda dengan kalimat hadzani dan seterusnya. Kemudian kata Maryam, qara'tu majallatan min Pakistana ismaha al-Islam. Saya membaca majalah atau saya membaca sebuah majalah dari Pakistan. Ismaha, nama majalahnya apa? Islam, majalah Islam. Ibunya bertanya lagi, abil lughatil arabiyyatihi, apakah dengan bahasa Arab dia majalah tadi? Maka ibunya, si Maria menjawab, la, bukan. Hiya bilughatil inkiliziyati. Tidak, dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris. Hiya maja'atil yauma. Nah, kalau disambung, hiya maja'atil yauma. Tidak, dia tidak datang hari ini. Ternyata si mudirohnya ini tidak datang hari ini. Jadi ingat, ma itu maknanya di sini adalah tidaklah, manafi, ya. Jadi boleh pian menggunakan tidak itu ma atau la. Contoh, saya tidak duduk, maka bahasa Arabnya la ajlisu, boleh. Atau saya tidak duduk ma jalastu, juga sama, saya tidak duduk, boleh, ya. Kemudian ibunya menjawab lima, kenapa? Nah, ini ada tambahan ha, lima, ya. Padahal kan lima itu seperti ini cukup. Apa arti lima? Kenapa? Nah, kenapa engkau tidak apa tadi tidak pergi ke mudirohnya lima, namun ditambah dengan namanya huruf hak sakat namanya. Lima, ini namanya ha'us sakti. Huruf sakat, ya. Namanya huruf sakat. Ya, namanya ha'us sakti, sakat. Nah, biar mudah mengucapkannya lima, nah, bukan lima tapi lima. Namanya ha'us sakti, huruf sakat, lima. Kenapa? Padahal kan kalau cuma lima saja atau lima, tidak boleh saja lima atau lima, lima ada. Kenapa? Kemudian kata Maryam, azunnu annaha dhahabat ila makkata. Saya mengira bahwa Sidin mudirah tadi, dhahabat ila Mekkah, telah pergi ke Mekkah. Nah, jadi kenapa kadang menghadap mudir? Karena ulun mengira Sidin tulak ke Mekkah. Kata mamanya, asyarib ti. Nah, ingat ya, lawan bicaranya perempuan, maka ti. Kalau perempuan, asyarib ta. Asyarib ti syaya, apakah kamu minum teh? Nah, syariba minum, syarib ta, kamu minum. Lawan bicara kita laki-laki. Kalau perempuan, syarib ti, kamu minum. Asyarib ti syaya, apakah kamu telah minum teh? Maryam, la, tidak. Masyaribtu, saya tidak minum teh. Ibu berkata, dalam kurung lil khadimah, dia berkata kepada pembantu, laki-laki kah perempuan kah? Perempuan, ya. Karena ada tak marbutah lil khadimati, ada tak marbutah di ujungnya, maka pembantu perempuan. Hatishaya ya Laila. Nah, ngaran pembantunya Laila. Hatishaya ya Laila. Berikan kepadaku teh, wahai Laila. Atau datangkan teh kepadaku, wahai Laila. Kemudian Maryam mengatakan, wahati kit'ata khubzin aidon ya Laila. Dan berikan kepadaku sepotong roti. Kit'ah itu sepotong. Sepotong khubzin roti, wahai Laila juga. Jadi, dan berikan sepotong roti aidon juga ya Laila, wahai Laila. Kata si Maryam, ana jau'a, sayalah lapar. Nah, ini ada kosakata, banyak sekali kosakata yang baru ya. Nah, lapar bahasa Arabnya, ya lapar bahasa Arabnya, kalau kita menggunakan sifat, nah, ada istilah namanya sifat, ya. Maka, kalau laki-laki dirubah kepada wazan fa'lan, nah, kalau perempuan dirubah kepada wazan fa'la, marah bahasa Arabnya apa? Fi'ilnya ghadiba. Nah, saya marah, namun yang mengucapkan laki-laki, maka bahasa Arabnya ana ghadban. Nah, saya marah atau pemarah. Ana ghadban. Ingat, kalau yang mengucapkan laki-lah, laki. Tapi kalau yang mengucapkan perempuan, saya marah. Nah, maka dirubah kepada wazan fa'la, ana ghadba. Saya marah. Jadi kalau laki-laki ghadban, kalau marah, kalau perempuan ghadba. Sama seperti mabuk. Nah, contoh Muhammad mabuk. Muhammad sakron, sakronu. Tapi kalau perempuan yang mabuk, maka misalnya Fatimah. Fatimatu sakro. Nah, wazan fa'la, bukan sukro, itu kacang, kacang sukro. Ini wazannya fathah. Sakro ya. Jadi Fatimah sakro. Fatimah itu mabuk. Nah, di sini penulis menyebutkan sifat perempuan dengan menggunakan wazan fa'la. Lapar, jau'a kalau perempuan. Kalau laki-laki, saya lapar. Ana jau'an. Sayalah lapar. Nah, ini pelajaran ke-6 ini sangat banyak ya. Sebenarnya banyak, sangat banyak yang bisa kita jelaskan dari pelajaran yang ke-6 ini. Sangat banyak, Pak, Bapak, Ibu-ibu sekalian, sangat banyak di sini ya. Sangat banyak pelajaran yang terkandung dari percakapan tadi. Belum tidak menjelaskan secara panjang lebar tentang bunayya. Kenapa bunayya? Kada ya, ya beni saja, belum tidak jelaskan. Kemudian ada lagi kalimat la adri. Nah, itu ada ya di terakhirnya, la adri, itu pembahasan sharaf ya. Daro yadri itu fiilnya, daro yadri. Saya mengetahui adri. Saya tidak mengetahui la adri. Ini sangat banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari dari percakapan. Namun inti dari pelajaran yang ke-6 ini tentang penggunaan fiil madi. Ya, engkau telah pulang. Roja'ta kalau laki-laki. Engkau telah pulang kalau perempuan, roja'ti. Dia telah pulang laki-laki, roja'a. Dia telah pulang perempuan, roja'at. Jadi penggunaan fi'il madi. Kemudian juga di sini banyak isim istifham. Kalimat yang menunjukkan pertanyaan sangat banyak. Yang pertama ada mata, artinya apa tadi mata? Kapan? Yang kedua aina, di mana? Aina baituka, di mana rumahmu? Kemudian ama, maknya. Afwan, ama, a-nya, apakah? Ama raja'ta, apakah kamu tidak kembali? Dan seterusnya. Kemudian madza, nah, apa? Madza qara'ta al-yawma, apa yang kau baca? Madza artinya apa? Kemudian mana lagi pertanyaannya? Lima, nah, lima. Lima itu kenapa? Boleh limadha. Jadi kenapa bahasa Arabnya boleh menggunakan lima atau lima? Limadha. Misal, saya tidak berhadir di masjid. Lam ahdur fil masjidi. Lalu Pin bertanya kenapa? Nah, kenapa bahasa Arabnya boleh lima atau limadha. Nah, ini yang sering dipakai, limadha ya akhi, limadha ya ukhti, nah kenapa pian kada hadir, dan seterusnya. Nah kemudian tamarin, latihan-latihan. Itu ada banyak latihan. Yang pertama, ajib, jawablah anil asilatil atiyah, pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebentar belah. Bismillah, kita teruskan. Jawab pertanyaan berikut, ayya suratin hafizho sa'idun. Nah, harokatnya ayya suratin hafizho sa'idun. Surah apa yang dihafal Sa'id? Jawabannya apa, Bu? Surah Ar-Rahman. Ya. Kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryamu. Nah, perhatikan ayatnya. Perhatikan harokatnya, kam ayatan. Nah, di sini pertanyaan, Bu, kam. Kam artinya apa? Berapa? Nah, ini kalau kita menggunakan kalimat kam, artinya kan berapa? Misal, berapa anak pian sudah? Nah, kita menakuni kawan, sudah berapa bisi anak? Apa bahasa Arabnya? Kam waladan lak. Nah, kam waladan. Nah, setelah kam mansub, ya, kam waladan. Contoh yang lain, apa yuk? Berapa baju kamu punya? Nah, maka kam tauban. Nah, tauban baju atau komison. Misalnya, berapa rumah sudah membangun? Nah, kam baitan. Nah, kam baitan. Ya, kam baitan. Nah, namun ini dinasabkan fathatain ya, dan kalimatnya mufrad ya, sekalipun kita menanyakan banyak rumahnya, kambaitan, tetap dia kalimatnya mufrad kemudian mansub. Kita nasabkan, kita fathahkan kalau isim ini tunggal, tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Kalau dia bersambung beridhofat kepada kalimat yang lain, contoh berapa harga baju ini atau berapa harga ini, nah maka dia menjadi marfu, menjadi dommah. Berapa harga ini? Nah, kam si'ru harga. Nah, kam si'ru hadza. Nah, misal pian menunjuk baju, baju kan mudzakkar, maka ininya menggunakan hadza. Kam si'ru hadza. Nah, ketika dia si'ru ini bergabung dengan hadza, maka dia menjadi dommah. Contoh, berapa berapa harga rumah, atau berapa harga rumah, maka bahasa Arabnya kam si'rul baiti. Nah, kam si'rul baiti. Nah, ketika dia beridhofat, maka setelah kam ini dia dibaca dommah. Namun ketika dia beridhofat sendiri saja, maka dinasabkan dengan fathah. Kam waladan lak, kamu punya anak berapa? Kam sauban, hendak berapa baju yang kamu punya, dan seterusnya. Ini penggunaan kalimat kam. Kam ayatan. Nah, kenapa ulun baca ayatan? Karena ayatnya tidak beridhofat bersambung dengan kalimat yang lain. Nah, beda halnya seperti ini. berapa ayat Quran yang pian hafal? Nah, berapa ayat Al-Quran yang pian hafal? Maka bahasa Arabnya apa? Kam ayatul Quran. Nah, menjadi tu domah. Kam ayatul Quran. Namun ketika tidak beridhofat dengan kata yang lain, maka kam ayatan, berapa ayat. Min suratin naba hafizat Maryamu, dari surah An-Naba yang telah dihafal Maryam. Maka jawabannya ada 16. Jadi hafizat Maryamu sitta ashrata ayatan. Nah, ini pengulangan di pelajaran sebelumnya tentang adad dan ma'dud, ya. Makanya jilid 2 ini lebih rumit buat dibandingkan jilid 1. Maka kalau misalnya kita sudah masuk di jilid 2, berarti pian dianggap paham jilid 1. Berarti dianggap paham jilid 1. Dan masih banyak pengulangan-pengulangan pembahasan jilid 1 di jilid 2. Nah, jadi 16 ayat bahasa Arabnya adalah sitta afwan asyrata, boleh sukun, boleh fathah, boleh sitta asyrata atau sittata asyrata. Nah, ayatan, ayat. Kenapa ulun tidak menyebutkan sittata, Bu? 6 bahasa Arabnya apa? Bisa sittun atau sittatun. Nah, kenapa ulun menggunakan kalimat sitta bukan sittata? Karena ma'dudnya mu'annas. Maka adat ini harus mudzakkar. Beda seperti ini. Apa bahasa Arabnya 16 rumah? Rumah langsung kita bikinkan baitan mansub. Maka 6 baitan ini mudzakkar mu'annas. Mudzakkar, ya. Dia mudzakkar, laki-laki tidak ada tanda mu'annas. Ini kan mu'annas ada tak marbutah. Maka 16 rumah, maka 6-nya harus mu'annas. Harus sebaliknya. Ini mudzakkar, maka 6-nya mu'annas. Sittata. Nah, kebanyakan giginya. Sittata asyara. Nah, sittata asyara baitan, 16 rumah. Ini mudzakkar, maka sittatanya harus muannas. Asyaranya harus sama mudzakkar. Mudzakkar mudzakkar muannas. Muannas muannas mudzakkar. Nah, itu tentang bilangan, ya. Bilangan 13 sampai 19. 13 sampai, maka pecahan satuan harus berbeda dengan bilangannya, yang dibilangkan atau yang disebutkan. Ketika ini mu'annas, maka mudzakkar. Ketika mudzakkar, maka ini mu'annas. Jadi itulah luasnya bahasa Arab, ya. Luas sekali bahasa Arab. Harus diperhitungkan masalah mudzakkar dan mu'annas, disesuaikan, ya. Sama dengan fi'il madi tadi. Dia seorang perempuan telah duduk jalasat. Nah, kalau dia laki-laki telah duduk jalasa, jadi berubah-rubah ketika berkaitan dengan mudzakkar atau muannas. Kemudian nomor 3, masmul majallati allati qara'atha Maryamu. Kenapa ulun baca qara'at? Karena pelaku membaca adalah perempuan, maka fi'ilnya wajib dikasih tak sukun, tak mu'annas yang sukun. Qara'a menjadi qara'at. Nah, jadi seperti itu. Misal jalasa duduk, Bu, ya. Telah duduk Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Jalasa Muhammadun. Kalau duduknya perempuan, Fatimah. Telah duduk Fatimah, maka jalasanya wajib ditambah tak sukun. Jalasat Fatimah tuh. Nah, itu bahasa Arab seperti itu. Maka memang seperti itulah, sangat luas, ya. Sangat luas dan sangat banyak apa kaidahnya, ya. Aturannya dalam bahasa Arab. Qara'atha Maryamu fil maktabati. Apa nama majalah allati yang, ini namanya isim mausul. Sudah kita pelajari di bab sebelumnya isim mausul. Kenapa menggunakan allati bukan alladhi? Karena dia menyambung mu'annas majalah. Majalah mu'annas, maka menggunakan allati. Apa nama majalah yang telah dibaca oleh Maryam di perpustakaan. Kemudian soal kedua, bi ayyi lughatin hiya, dengan bahasa apa dia? Apa yang dibaca? Majalah Islam, ya. Jadi qara'at Maryamu majallatal Islam. Majalah namanya Islam. Bahasa apa? Nah, jawabannya apa? Bil lughatil inkliziyah, ya tadi. Bil lughatil inkliziyah, dengan bahasa Inggris tadi, bahasa Inggris. Pertanyaan keempat, man Laila? Siapa Laila? Jawabannya adalah khadimatu Maryam, pembantu Maryam. Kemudian latihan kedua, dok, letakkanlah hadihil alamata, tanda ini, tanda centang, amamal jumalis sahihati, di depan jumlah-jumlah yang benar, dan tanda ini X, amamal jumali ghairi sahihati, di depan jumlah yang tidak benar. Jadi kalau jumlah ini benar ungkapannya pian kasih centang, namun ketika salah maka dikasih tanda X. Nah, pertanyaan pertama, ada mikrofonnya Bu? Ada ya. Silakan, siapa yang ingin duluan? Coba pian baca, itu kan tambah harokat. Nah, insyaallah bisalah. Pian baca. Silakan. Ma farihal mudarisu bisa'id. Bisa'i? Bisa'idun dan din. Bisa'idun dan din. Bisa'i? Bisa'idun. Nah, itu bi itu huruf jar. Bisa idin. Iya, bisa idin. Artinya apa, Bu? Ma di sini manafi. Berarti apa artinya? Tidakkah? Fariha. Fariha gembira. Senang. Ya, tidakkah? Tidakkah senang? Guru ya, pengajar senang dengan Said. Ya, jadi kalau terjemah bakunya sesuai urutan, tidaklah gembira gurunya, guru itu kepada Said. Nah, ungkapan ini benar apa salah, Bu? Bahwa guru si Said tidak suka, tidak senang dengan Said. Jawabannya benar apa salah? Khata. Nah, berarti tandanya apa, Bu? X. Kan disuruh membuat tanda X. Maka ini salah, ungkapan salah. Yang benar gurunya suka dan senang kepada Said. Bahkan dikatakan tadi apa? Ahsanu talibin, innaka ahsanu talibin, engkau adalah siswa yang terbaik. Nomor dua, silakan. Maryamu jau'a. Artinya? Maryam lapar. Benar apa salah? Benar. Benar. Nah, gini Bu, apa bahasa Arabnya Muhammad lapar? Tadi ulun jelaskan tadi, wazan fa'lan kalau laki-laki. Muhammadun jau'anu. Ya, Muhammadun jau'anu. Muhammad lah lapar. Kalau Muhammad marah, Muhammadun ghadbanu. Ghadbanu. Ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi, ghadbana asifa. Ghadbana asifa. Kemudian nomor tiga, silahkan. Nah, itu tanpa harokat. Nah, coba pian baca. Kharajat Maryamu minal mudarrisati, madrasah, ke sekolah. Minal madrasati ba'da sholatil juhur. Ba'da sholat. As-sholatnya tanpa alif lam. Ba'da sholatil juhur. Ya, sholatil zuhri. Ya. Kharajat apa artinya, Bu? Kharajat pulang, kembali. Bukan. Kalau kembali itu roja'ah. Ini keluar, telah keluar. Keluar Maryam dari sekolah setelah sholat zuhur. Iya, telah keluar si Maryam dari sekolah setelah sholat zuhur. Nomor empat, silahkan. Ya. Suratul Rahmani. Ya. Atwalu min suratil hadidi. Artinya harokatnya sudah benar. Surah Ar-Rahman lebih panjang daripada surah Al-Hadid. Ya, surah Ar-Rahman lebih panjang ya. Bukan panjang. Kalau panjang, tawilun. Isim tafdilnya, makna lebihnya dirubah kepada wazan af'alu. lebih panjang daripada surah Al-Hadid. Ya. Nomor 5. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Jamilati Maryam. Zamilatu. Zamilatu Maryam. Zamilatu Maryam. Ya, artinya apa, Bu? Aminah dan Fatimah dan Su'ad teman-teman Maryam. Ya, teman-temannya Maryam. Itu lu tanya, Bu, satu lagi. Kenapa Aminatu, Fatimatu, Su'adu pian kada tanwin kan? Kada pian baca Aminatun, Fatimatun, Su'adun itu pembahasan sebelumnya, Bu. Pilih satu itu. Masih ingat lah pian. Kenapa? Beda dengan Muhammad, Muhammadun, pian baca pakai tanwin. Zaidun, Hindun, nah pian kasih tanwin. Ini kenapa tidak pian kasih tanwin Aminatu, Fatimatu dan Su'adu? Atau ini jenisnya jenis isim apa namanya? Kalau masih ingat, namanya adalah ismul ladhi layan sorif. Al ismul ladhi isim yang la tidak, yan sorif bertanwin. Ujungnya tidak bertanwin. Beda dengan Muhammadun, Zaidun, Hindun, ujungnya pakai tanwin. Sama kayak Maryamu, termasuk ismul ladhi layan sorif. Terakhir, kita habiskan soal 3. Ajib, jawablah. Anil astilatil atiyati, pertanyaan-pertanyaan berikut. Asilah jamak dari soal. Soalun, satu pertanyaan. Asilatun, pertanyaan-pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kurung. Hadhil astilatu laisat mabniyatan ala darsis sadis. Pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah dibangun di atas pelajaran yang keenam. Maksudnya dia tidak berkaitan dengan pelajaran yang keenam. Namun ini berkaitan dengan perubahan fi'il madhi. Jadi tidak terkait dengan nas tadi yang percakapan tadi, tapi berkaitan tentang apa namanya, tentang domir dalam fi'il madhi. Kamu telah membaca laki-laki, perempuan, apa bahasa Arabnya dan seterusnya, ya. Nah, coba pian jawab nomor 1. Belum terjemahkan nomor 1. Apakah kamu seorang perempuan telah pergi ke sekolah hari ini? Nah, apa bahasa Arabnya, Bu? Apakah engkau seorang perempuan telah pergi ke sekolah hari ini? Nah, apa bahasa Arabnya? Pian harokati. Jadi, kamu telah pergi, perempuan, bahasa Arabnya apa? Ajahabtu il. Kalau ajahabtu, aku telah pergi. Apakah aku telah pergi? Ini apakah kamu perempuan telah pergi? Ajahabti ilal madrasatil yaumi. Yauman. Dorob. Itu tanpa tanwin. Ilal madrasatil yauma. Ajahabti, apakah kamu telah pergi? Lawan bicara ulun seorang perempuan, maka ti adhabti. Kalau lawan bicara ulun laki-laki, adhab ta, ya. Ini perempuan. Apakah kamu telah pergi ke sekolah hari ini? Kemudian nomor 2. Nah, nomor ulun terjemahkan lagi. Kapan kamu pulang dari sekolah? Tapi kamunya seorang laki-laki. Nah, gimana, Bu? Mata raja'ta minal madrasati. Ya, kapan kamu pulang dari sekolah? Lawan bicara laki-laki, maka roja. Nomor 3. Nah, surah apa yang dia baca setelah sholat subuh, sholat fajar? Dia seorang perempuan, ya. Surah apa yang dia seorang perempuan baca setelah sholat fajar? Nah, gimana, Bu, bahasa Arabnya? Ayya suratan. Suratin. Ayya suratin. Ya. Qara'ti. Bukan. Kalau qara'ti, engkau perempuan membaca. Dia perempuan membaca. Nah. Ayya suratin. Ayya suratin. Qira'at. Qara'at. Qara'at. Ya. Ba'da salatil fajr. Ya. Fajri. Ba'da salatil fajri. Coba terjemahkan, Bu. Surah apa? Ya. Yang telah kamu baca. Yang telah dia baca. Yang telah dia baca setelah sholat fajar. Ya, qiraat artinya dia telah baca, dia seorang perempuan. Nomor 4 silakan. Nah, nomor 4 ini ulun ganti. Surah apa yang kamu hafal pekan ini atau minggu pekan ini atau minggu ini, tapi engkau hafal seorang perempuan. Nah, silakan. Hadzal usbu, pekan ini. Ayya suratin hafizoti. Hafiz, zonya sukun. Hafizti. Ya. Hafizti. Hafizti hadzal usbu'i. Hadzal usbu'a. Hadzal usbu'a. Hadzal usbu'a. Coba terjemahkan. Surah apa yang engkau baca perempuan? Engkau hafalkan minggu ini. Ya, minggu ini atau pekan ini. Pekan. Ayya suratin hafizti hadzal usbu'a. Kemudian nomor 5, silakan. Ulun terjemahkan dulu. Engkau cuci seorang perempuan. Engkau cuci seorang perempuan. Jadi, apakah dengan air yang dingin engkau cuci wajahmu ataukah dengan air yang panas? Nah, tapi engkau cucinya seorang perempuan. Ayo silakan. Abil ya. Ma'il baridi gosalti ya. Wajhaki iya. Ambil ma'il hari. Ya. Coba bentuk terjemahkan dulu. Apakah dengan air dingin engkau mencuci wajahmu ataukah dengan air hangat? Ya, hari itu panas. Ataukah dengan ya. Air panas. Jadi kalau air dingin ma'un barid. Ma'un baridun, dingin. Air panas ma'un harun. Kalau hangat ma'un dafi'un. Nah, kalau hangat dafi. Ma'un dafi'un, air yang hangat. Ya. Barid, dingin. Harun, panas. Hangat dafi'un. Nah, dafi'un. Air hangat. Pasbian makan lalapan, apa minumnya? Air putih hangat. Nah, air hangat bahasa Arabnya ma'un dafi. Yang hendak es, dingin, ma'un barid. Panas, ma'un harun. Ya. Wajhaki, nah wajahmu, karena mu'nya seorang perempuan, maka ki domirnya. Terakhir nama 6, silakan. Ini coba terjemahkan. Siapa yang mencuci gamis bajumu dan sapu tanganmu? Mu'nya seorang laki-laki. Nah, siapa yang mencuci bajumu dan sapu tanganmu? Man gosala komi soka wa mindi luka. Mindi laka. Mindi laka. Jadi komi soknya fathah, maka mindi laknya juga fathah. Man gosala komi soka wa mindi laka. Artinya bu, siapa? Siapa yang mencuci bajumu dan sapu tanganmu? Ya, man ini pertanyaan juga, siapa? Kayak man rabbuka, siapa? Tuhanmu. Man nabiyuka, siapa? Nabimu. Man siapa atau siapakah yang mencuci bajumu dan sapu tanganmu? Nah, kalau kamunya perempuan, maka man gosala komisoki komindi laki. Ya. Nanti latihan keempat kita sambung di pertemuan berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ini ya. Anu, kalau isim tafdil itu misalnya atwalu itu ya harus ada bandingannya kah gitu, misalnya lebih besar dari, lebih panjang dari ini gitu. Enggak mesti. Kan tadi ada percakapan kamu itu sungguh engkau siswa terbaik di kelas. Nah, tidak ada perbandingan. Maka siswa terbaik bahasa Arabnya apa? Jadi terbaiknya dulu diucapkan baru siswanya. Ahsanu talibin. Ahsanu talibin fil fasli. Anta ahsanu talibin fil fasli. Nah, Jadi harus ada, maksudnya harus ada penjelas, misalnya di kelas ini atau di jalan ini gitu, lebih besarnya atau lebih bagusnya kayak gitu Ustaz ya. Ya tergantung sih, tergantung konteksnya. Misalnya kamu yang terbaik di kelas, enggak mungkin kan terbaik itu tidak ada bandingannya, kan pasti ada bandingannya. Ya, jadi kamu itu siswa terbaik di kelas. Kamu itu siswa apa misalnya? Terpintar di kelas. Sebenarnya bisa sih misalnya kamu adalah siswa terbaik. Begitu saja bisa ungkapan seperti itu. Apa bahasa Arabnya? Anta ahsanu talibin, bisa saja. Kamu adalah siswa yang terbaik. Namun kan konteksnya karena antara guru dan murid, berarti konteksnya di mana? Di sekolah atau di kelas. Ya sebenarnya boleh saja kalau ucapan sehari-hari kita berkata kepada siswa yang paling pintar, anta ahsanu talibin, kamu adalah siswa yang terbaik. Misal ada siswa yang paling tinggi awaknya, lalu kita katakan anta atwalu talibin, engkau adalah siswa yang paling tinggi. Ya ada lagi, silahkan. Itu isim tafdil ya. Isim tafdil. Jadi percakapan tadi panjang kan. Ulun kada hendak terlalu melebar kayak itu nah. Sebenarnya banyak mana yang hendak dijelaskan berkaitan dengan percakapan tadi ya, sangat banyak. Tapi ulun ingin mencukupkan apa yang di buku saja, kemudian langsung kepada latihan. Intinya adalah di pelajaran ke-6 ini pembahasan utamanya adalah tentang perubahan domir dalam fi'il madhi, roja'ta, roja'a, roja'at, roja'tu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sudah 1 jam setengah. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, masih pelajaran ke-6 namun latihan yang ke-4. Nah, ini kalau pian misalnya banyak waktu di rumah, pian coba jawab yang latihan ke-4. Perintahnya ulun bacakan. An-nisil fa'ila, muannaskan fa'ilnya, muannaskan pelakunya dari setiap jumlah-jumlah berikut, dan wabidid domiro bisyakli, dan sebutkan harokat domirnya, dan sebutkan harokat domirnya. Perhatikan contoh nomor 1. Asyarit tasyaya ya hamidu, apakah engkau minum teh wahai Hamid. Nah karena Hamid laki-laki maka tak syarib tak. Namun ketika perempuan asyarib ti. Nah jadi pelakunya dirubah kepada perempuan. Tadi kan laki-laki Hamid. Nah sekarang pelakunya perempuan suat, maka menjadi syarib ti. Nah ini sama dengan yang lainnya. Akatapta menjadi akatapti. Namun pian harus mencari siapa pelakunya yang perempuan. Ya entah namanya suat, Maryam, Fatimah dan seterusnya. Cuma mengganti pelaku dari mudzakkar menjadi muannas. Kalau katabta laki-laki, katabti perempuan. Syaribta laki-laki, syaribti perempuan. Ya. Seperti itu saja. Namun terkadang ketika kita bercakap langsung, kadang kebalik-balik. Lawan laki-laki dan perempuan kadang kebalik-balik. Lupa untuk merubah perubahan domir tadi. Itu memang sulit ketika kita berkata langsung, apalagi dengan orang Arabnya. Kadang kita kebalik-balik ya. Mana mudzakkar, mana muannas. Ya, ada lagi pertanyaan silahkan. Ada? Cukup? Ya dah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.